sana sini. Si bos datang marah-marah, kepalaku mau pecah. Persaingan mulai ketat, saling sikat tidak sehat. Hidup bukan hanya cari uang, ada saat kau bersenang-senang. Siang aku pengen tidur tapi aku harus lembur. Konsentrasi tiada henti, rasanya ku mau mati. Deadline lagi, kejar sana kejar sini. Tidak seru jadi mampet, bikin otak tambah ruwet. Hidup bukan hanya cari uang, ada saatnya bersama senang. Aku lagi malas kerja, pengen bebas ngapain aja. Ku ingin berisik, bebas main musik, bernyanyi na-na-na. Gak ingin tua di kantor, kanan kiri ku lihat monitor. Bibir jadi traktor, kulit tambah kendor, akhirnya ke dokter. Tiap hari bangun pagi di jalanan macam lagi. Target lagi, bikin jadi sana sini. Datang marah-marah, kepalaku mau pecah. Persaingan mulai ketat, saling sikat tidak sehat. Ini bukan hanya cari uang, ada saatnya bersenang-senang. Aku lagi malas kerja, pengen bebas ngapain aja. Ku ingin berisi, bebas main musik, bernyanyi na-na-na. Gak ingin tua di kantor, lagi malas kerja.